Visioning Indonesia, Khatib Basri. Mitra bisnis, walaupun banyak kalangan masyarakat yang merasa era reformasi membawa banyak perubahan besar terhadap kebaikan berbangsa dan bernegara, ternyata kesempatan berdemokrasi malah membuat sebagian kelompok masyarakat menjadi merasa penting untuk memaksakan kehendaknya, walau melalui alasan menjaga kepentingan masyarakat secara umum. Proses demokrasi lantas dianggap hanya menjadi tameng bagi kelompok-kelompok tertentu untuk menciderai nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Untuk membahas hal tadi, saya sudah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, apakah benar bila ada sebagian masyarakat menganggap bahwa ternyata perkembangan Indonesia dalam menjalani reformasi hingga saat ini ternyata tidak benar-benar memberikan perubahan positif bagi masyarakat? Jadi harus dibedakan antara tidak ada perbaikan dengan belum cukup. Kalau orang mengatakan bahwa tidak ada perbaikan, saya nggak sepenuhnya sepakat tuh. Tetapi ini belum cukup, karena masih banyak yang bisa terjadi. Kita mesti jaga hati-hati proses demokrasi ini. Hal seperti apa, Mas, yang harus dijaga untuk mendukung proses demokrasi yang berkesinambungan dan membawa perbaikan positif bagi bangsa ini di masa mendatang? Toleransi, misalnya. Itu nggak boleh terjadi bahwa karena satu kelompok tertentu mau memaksakan kehendak, kemudian negara takluk, contohnya Lady Gaga. Itu nggak boleh terjadi. Persoalannya bukan pada persoalan Lady Gaga, tetapi negara tunduk pada teror. Itu yang jadi masalah. Dan kalau seperti ini, maka demokrasi terganggu. Sesuatu yang kita perjuangkan itu terganggu. Voter itu bilang, "Do I disagree with what you say? I will defend to death your right to say it." Walaupun saya menentang pendapat Anda habis-habisan, tapi saya akan mempertahankan hak Anda untuk berpendapat. Nah, kalau kemudian ada sebuah pemaksaan dari ide, dari pemikiran dengan jalan kekerasan, maka itu yang harus dicegah. Nah, ini saya khawatir dengan perkembangan terakhir di mana toleransi orang beragama dimusuhin, mau beribadah dimusuhin gitu ya, dilemparin kotoran, ditimpuk segala macam. Itu jadi isu besar, saya kira. Kemudian apa yang terjadi dengan orang diskusi diserang, di Jogja, di Salihara, itu persoalan. Negara nggak bisa diem dengan ini, gitu. Apa yang terjadi pada Lady Gaga, ya persoalannya saya nggak kenal, saya nggak tahu musiknya Lady Gaga. Tetapi kalau menurut saya, bahkan sebaliknya misalnya, ada satu kelompok yang memaksakan bahwa Lady Gaga harus konser di sini, dan kemudian dipaksakan bahwa pemerintah harus tunduk, itu juga nggak boleh. Itu yang menurut saya yang harus kita jaga, bahwa persoalan itu ada, iya. Tetapi bukan berarti bahwa kita tidak membuat progres sejak 98. Demikian Khatib Basri, saya Gery Sadewa.